wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lanjutan hadis ke-24. Ya. Sekarang sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Law kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin." Ini ya, seandainya kata Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, ya, seandainya orang yang paling awal di antara kalian dan yang paling akhir, manusia yang paling terakhir sekalipun, itu jin manusia di kalangan kalian maupun jinnya, dia itu hatinya seperti hati orang yang paling fajir di antara kalian, itu tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini kan? Fadal dibaca gini. Ya. Pak Yusuf syarahnya. Pak Suheri deh, dia bentar lagi mau berangkat. Cukup. Nah, ya, seandainya jin kalian, manusia kalian, yang pertama yang terakhir itu ala afjari qalbi rajulin, itu berada pada satu hati yang paling durhaka, rajulin wahidin, di antara kalian. Ya, maksudnya lau kafarunna sejamian, seandainya semua manusia kafir, semuanya, jinnya kafir, gak ada yang beriman sama Allah. Malaikatnya kafir semuanya. Fa inna mulkallahi tammun. Maka kerajaan Allah tetaplah sempurna. Wala yanqusu bisababi kufril makhluk. Enggak berkurang dengan sebab kekafiran makhluk. Innahum lan yadurrullaha syai'an. Mereka makhluk enggak bisa memudaratkan Allah sedikit pun. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala berfirman, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Ya. Seandainya kalian dan seluruh orang-orang yang ada di bumi ini kafir kepada Allah, maka Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Wala yaqtaru al-insan bi amalihi wa ta'ati. Maka seseorang janganlah tertipu dengan amalan dan ketaatan yang dia kerjakan. Seakan-akan gini tertipunya itu, seakan-akan apa yang dikerjakan itu adalah sebuah keuntungan buat Allah. Enggak ada kayak gitu. Enggak ada kayak gitu. Wa yamunnu ala Allah ta'ala biha. Dan dia merasa dia telah yamunnu ala Allah, na'udzubillah. Dia telah menganugerahkan kepada Allah sesuatu hal ketaatan dia. Dengan ketaatan dia tadi, amal dia tadi. Allah berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnuna 'ala islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka, wahai Nabi. Mereka merasa mereka telah memberi nikmat kepada engkau, wahai Nabi. Seakan-akan ada orang yang masuk Islam itu memberikan kenikmatan pada Nabi. Katakanlah kepada mereka, la tamunnu ala islamakum, jangan kalian merasa telah memberi nikmat kepadaku karena keislaman kalian. Barillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman, namun Allah lah yang telah memberikan nikmat kepada kalian. Ya, berupa hidayah, keimanan, kuntum shadiqin, jika kalian orang yang jujur. Fal minnah lillahi subhanahu. Maka anugerah itu kenikmatan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiikum. Nah, ini ya. Jadi ma naqasa dzalika min indi ila. Baik, terus berikutnya Allah taala berfirman dalam hadis ini, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sahidin wahidin. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling awal dan paling akhir di antara kalian, jin kalian, manusia kalian, mereka berdiri fi sa'idin wahidin, di tempat yang tinggi, di satu tempat yang tinggi, yang luas. Ya. Seandainya demikian. Baik. Ai ma tasa'ada ala wajhil ardh. Sa'id, sa'id wahid, itu maksudnya sa'id ma tasa'ada ala wajhil ardh. Tempat yang tinggi di atas permukaan tanah. Fisaidin wahidin fi makanin wahid, itu di suatu tempat. Fa idza istama'a al-khalqu kulluhum jinnuhum wa insuhum, apabila makhluk semua berkumpul, manusianya, jinnya, awaluhu wa akhiruhum, dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir semuanya berkumpul, wa kullu wahidin sa'alallaha hajatihi, dan masing-masing satu orang jin, satu orang manusia, dari awal sampai akhir, sa'alallaha hajatihi, hajat, jamak. Meminta hajat-hajatnya, bukan meminta satu hajat. Dia minta berapa hajat? Ribuan hajat. Satu orang. Berapa triliun manusia, berapa triliun jin. Dari awal sampai akhir. Ya. Satu orang minta 1000 hajat. Bahkan 2000 hajat. Ya. Hajatihi, kan itu jamak ya? Hajatihi. Ya. Baik. Qala, maka Allah berfirman, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, maka aku akan berikan setiap orang permintaannya. Mana kasar dari kami main di itu tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di tanganku, kata Allah. Apa yang ada di sisiku, kerajaan Allah. Saya ibaratkan itu. Ini kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Lianna, karena yaminullah, ya, karena tangan kanan Allah. Allah punya dua tangan dan kedua tangan Allah kanan. Kedua tangan Allah adalah kanan. Karena tangan kanan Allah malak, itu penuh. Karena tangan Allah itu penuh, tangan kanan Allah itu penuh. La yuriduha nafaqah saha'ul layl wan nahar. Saha'ul layli wan nahar. Saha'ul layli wan nahar. Bukan saha'ul layla ya. Tangan Allah itu penuh. Ya. La yuriduha nafaqah. Nah, nafkah Allah saha'ul layli wan nahar, sepanjang siang dan malam, itu tidaklah mengurangi apa yang ada di tangan Allah yang penuh itu. Allah memberikan nafkah semuanya, itu enggak mengurangi sedikit pun. ya, enggak mengurangi sedikit pun. Haibar kalau begitu. Kemudian ya, Allah Ta'ala berfirman, walillahi khazainus samawati wal ard, dan milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Sampai sini. Dibaca di sini. Fadhal Pak Yusuf. Khazainullahi Ghaniyun al-ghina al-mutlaq. Ala kasrati sa'ilin. Kullu insanin mas'alatan. Terus baik. Ya, fala tanqusu khazainallahi bil infaq. Maka perbendaharaan Allah tidak akan berkurang karena Allah menginfakkan kepada hamba. Enggak akan berkurang sedikit pun. Ya, fal makhluk alladhi yunfik, yang kusmalu makhluk yang merinfak itu mungkin berkurang hartanya. Oh, yang kusma indah, apa yang ada di sisinya bakal berkurang. Adapun Allah Jalla wa'ala fa innahu yunfik ala jami'il khalq, Allah memberikan infak kepada seluruh makhluk, wala yunqus dzalika min khazainihi syai'an, dan tidak berkurang ya, kekayaan yang ada di perbandaran Allah sedikit pun, karena Allah SWT ghaniyyun ghinaul mutlaq. Karena Allah Zat yang maha kaya secara mutlak. Ya, kata Allah dalam hadis qudsi ini, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah. Aku memberikan semua orang, semua manusia permintaan dia. Apa yang dia mau? Ala kasrati sa'ilin, kepada banyak orang yang meminta. Ya. Baik dari kalangan jin, manusia, al-awwalin wal-akhirin, yang pertama maupun yang akhir diberi semua. Kullu wahidin lahu mas'alatun khassatun. Setiap yang meminta mendapatkan apa yang mereka minta, ya, mendapatkan secara khusus. Ya. Dia minta apa khusus? Waqad atallahu mas'alah. Allah memberikan permintaan. Fa inna hadza la yanqusu min khazainillahi subhanahu wa ta'ala. Ini tidak mengurangi perbendaharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini menunjukkan akan kekayaan Allah. Ya, akan karomih, kedermawanan Allah, wajudi, ini sama ya, kedermawanan subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, kulul makhlukati tatishu, ya, atau apa? Setiap makhluk mereka dapat hidup, ya, dari rezeki Allah, dengan rezeki Allah Azza wa Jalla, dan tidak berkurang sedikitpun apa yang ada di sisi Allah. Kemudian, ya, Allah berfirman, qamu fi sa'idin wahidin, seandainya mereka semua berdiri di suatu tempat yang tinggi, yang luas, ai fi makanin wahid, satu tempat, fasaluni, mereka minta kepada-Ku, ai talabu min Allah, mereka minta pada Allah, hawaijahum, berbagai hajat mereka yang mukhtalifah, yang bervariasi, beraneka ragam. Ya, fa'u 30 insan, semua orang akan diberikan masalah apa yang diminta. Ya. Dan ini tidaklah mempengaruhi, artinya memberikan pengaruh yang akan menunjukkan keberkurangan apa yang ada di sisi Allah. Tidak akan berpengaruh sedikit pun. Yaitu binakas dengan kurang. Wahada ya dulu ala kamali ginahu subhan. Ini menunjukkan akan kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian lanjut Abu Kila. Yuk tauna, kalau yuk tun mereka memberikan, ini mereka diberikan yuk taun. Yuk hasabun. Qala fi khitam hadhihi al-kalimat al-'azimah. Kemudian Allah berfirman di akhir kalimat yang agung ini, ya ibadi innama hiya amalukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua ini adalah amalan-amalan yang amalan kalian yang aku catat untuk kalian. Kemudian aku sempurnakan balasannya untuk kalian. Ya, kemudian aku sempurnakan balasannya untuk kalian. Maksudnya ini bahwasanya Allah akan menghitung ya, semua amalan hamba. Kemudian Allah akan memberikan mereka balasan secara penuh. Ini seperti di firman Allah, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya. Kita perhatikan, "Tsumma uwaffikum iyyaha." Kemudian aku akan beri balasan kalian secara penuh. Ini zahirnya maksudnya adalah Allah akan memberi balasan penuh pada hari kiamat. Ya, Allah berfirman apa? Innama tuwaffuna ujurakum yawmal qiyamah. Ya, hanya saja diberikan balasan sempurna untuk kalian di hari kiamat. Di hari kiamat. Baik. Nah, bisa juga dipahami dibalas itu di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, man ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang beramal buruk, yujza bihi. Dia akan dibalas ya, sesuai dengan keburukan itu. Nah, kita balik ke syarah ya. Ai laisa lakum illa ya a'malukum. Ya. Baik. Maksudnya tidaklah amalan-amalan itu kecuali untuk diri kalian sendiri. Ya. Tidaklah untuk kalian itu kecuali amalan kalian, balasan untuk kalian ya amalan kalian. Ya. Innama hiya a'malukum, itulah amal kalian. Allati ta'malunaha. Yang khairin atau syarrin yang kalian amalkan berupa kebaikan keburukan. Ya. Allah jalla wa ala la yu'adzibu ahadan ala ghairi amalihi abada. Allah tidak akan mengadab ya seseorang yang bukan amalannya. Ya, yang bukan amalannya. Nah, nanti kalau Allah mengadab seseorang karena bukan amalan dia, dia enggak apa, nanti ada kezaliman. Dan Allah disucikan dari sifat zalim. Ya. Baik. Kemudian ya, falayunimullahu al-kafir. Allah tidak akan memberikan nikmat surga kepada orang kafir, wala yu'adzibul mu'min. Allah tidak akan pula mengazab orang mukmin. Ya. Hadza la yaliq bihi. Ini enggak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bal yadul umura fi mawadhi'iha. Bahkan Allah meletakkan berbagai perkara pada tempatnya. Sesuatu hal pada tempatnya. Yu'adzibul kafira wa yun'imu al-mu'mina. Al-mu'min. Allah mengadab orang kafir di neraka. Allah memberikan kenikmatan pada kaum mukminin di surga. Fadlan minhu wa ihsanan wa adlan wa karaman minhu subhanahu. Itu sebagai bentuk ya, karunia, kebaikan dari Allah, keadilan ya, dan juga pemberian kedermawanan dari Allah Subhanahu wa taala. Innama hiya a'malukum. Maka itulah amal kalian. Ya. Fa hadza dalilun ala anna jazaa'a innama yakunu 'alal 'amal la bin nasab. Ya, ini menunjukkan bahwasanya balasan itu sesuai tergantung dengan amal. Bukan karena nasab. Ya, bukan karena garis keturunan. Ya, karena kalau Habib nanti pasti masuk surga, enggak ada kayak gitu. Keturunan Rasul, Ahlul Bait, keutamaannya itu ditunjukkan oleh dalil hanya keutamaan di dunia. Artinya Ahlul Bait kalau diberiman ya, Ahlul Bait, keturunan Bani Muttalib dan Bani Hashim, kalau diberiman, ya kita cintai mereka. Melebihi kecintaan kita kepada mukmin yang lain. Ya, dan kecintaan itu sesuai dengan kesesuaian mereka dengan syariat. Komitmen mereka dengan syariat. Baik, barakallahu fiikum. Nah, di akhirat enggak ada tuh namanya Ahlul Bait pasti masuk surga, enggak ada. Ya, bukan dengan nasab. Wala bin jah, bukan dengan kedudukan. Wala bin hasab. Ya, bukan pula karena kemuliaan leluhur. Allah taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Yang dilihat adalah amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak melihat serupa dan harta kalian. Namun Allah melihat hanya hati dan amal kalian. Ya. Baik, barakallahu fiikum. Ya. Walaisa hunaka majalun tanalu bihi rahmatullahi illa al-amalul ladzi ta'maluh. Maka tidak ada di sana majal, medan, peluang yang engkau bisa meraih rahmat Allah kecuali majal tersebut, peluang tersebut hanyalah amal yang anda amalkan. Ya. Fala tu'adzabu illa ala amalika. Anda tidak akan disiksa kecuali karena perbuatan buruk anda. Allah Ta'ala berfirman, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan tidaklah mereka mendapatkan balasan kecuali apa yang ya, kalian tidaklah kalian diberikan balasan kecuali apa yang kalian kerjakan. Fa 'alaika an tahtamma bi amalika, maka anda mesti memperhatikan amalan anda itu, li annahu manatu sahadatika wa syaqawatika, karena itulah penentu kebahagiaan atau kesengsaraan anda. Kemudian Allah berfirman, uhsi halakum, yang aku catat untuk kalian, ada min fadlihi subhanahu, ini juga termasuk bagian diantara ya, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu yuhsi al-amal, al-amala, Allah menghitung amal-amal. Ya, ya'lamuha jalla wa'ala, Allah mengetahuinya. Wa yaktubuha biwasitatil hafadati al-malaika, Allah mencatatnya dengan perantara para malaikat yang menjaga. Alladzina yaktubuna amala bani Adam, yang mencatat amalan anak Adam. Wa hadhihi inayah minhu bi amali bani Adam dalilun ala fadlihi wa rahmatihi bihim. Nah, ya. Ketika Allah mencatat amal anak Adam ini semua, inilah perhatian dari Allah akan amalan bani Adam yang menunjukkan akan keutamaan rahmat Allah kepada mereka. Wa ila fa huwa laisa bihajatin ila amalihim. Ya. Ya, karena sebenarnya Allah enggak butuh ya, kepada amal mereka. Wa innamahum al-muhtajun. Merekalah yang butuh amal-amal mereka sendiri. Mereka sendiri yang butuh. Baik. Wa ma ahada, namun walau demikian Allah yuhsiha, Allah menghitungnya. Wa la yudhi'uha, Allah tidak ya, menyia-nyiakannya. Allah Ta'ala berfirman, innamal nudhi'u ajra man ahsana amala. Ya. Sesungguhnya ya, kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik, beramal dengan kebaikan. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Fa huwa subhanahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu amala bani Adam, mengetahui amalan bani Adam. Wa la taqfa 'alaihi, enggak ada yang samar sedikit pun bagi Allah. Wa ma hada, namun walau demikian yaktubuha, Allah tetap mencatatnya. Faqad waqala malaikatan hafadatan yaktubuna amala bani Adam khairaha wa syarraha. Allah telah mewakilkan kepada para malaikat penjaga yang mencatat amal anak Adam yang baik atau yang buruk. Tsumma yawmal qiyamati yu'tauna bi shahifahum. Shahifahum. Kemudian pada hari kiamat mereka akan diberikan catatan amal mereka, allati biha a'maluhum, yang di catatan itu terdapat amal-amal mereka. Fa yuhasabuna 'alaih, maka mereka pun akan dihisab berdasarkan hal itu. Wa fa hadha yadullu 'ala anna al-insan laisa bihi. Maka ini menunjukkan ya, bahwasanya manusia itu tidak dibiarkan begitu saja. Ya, tidak dibuat terkatung-katung, tidak demikian. Ya, diabaikan. Yasrah. Diabaikan dia bisa apa namanya? Dibiarkan berbuat sombong, yamrah yafsuk. Ya, apa namanya? Ya, berbuat keburukan, berbuat kefasikan, yakfur, berbuat kekafiran, wedgo, melampaui batas, ya, wetajabbar, melakukan pemaksaan, wa yadzunnu annahu muhmalun, ya, terus kemudian dia menyangka bahwasanya dia diabaikan begitu saja. Ya, bal a'maluhu kulluha, bahkan semua anak Adam itu semuanya tercatat, terekam, musajjalah, tercatat, terekam, alaih, ya. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah, Allah tidak akan menzalimi seorang pun walaupun sebesar biji dzarrah. Ya, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan jika ada kebajikan sebesar biji zarrah, maka Allah akan melipat gandakannya dan memberi pahala di sisi-Nya. Terakhir ya, pembahasan mengenai hadis ke 24 ini. Hari Kamis nanti kita baca ini terakhir, terus kita masuk ke hadis 25 insyaallah. Hadis 25 panjang juga. Ya, kita baca hadis 25 sedapatnya aja, bukan asal. Subhanallah, alhamdulillah.